Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nasrullah Ta'ala wa nahmaduh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memujinya dengan nikmat dan anugerahnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertemukan kita di majlis ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang bisa menambah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan sebagai jalan yang akan memudahkan kita menuju jannah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa saja yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalan menuju jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan majlis yang kita hadiri ini merupakan sebab dimudahkannya kita menuju jannah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwana fil din wal akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya tidak sia-sia. Akan tetapi di balik itu semuanya ada hikmah yang besar, terutama dalam penciptaan jin dan manusia. Hikmahnya supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan dalam ayatnya: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini merupakan tugas utama diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diciptakan untuk sia-sia, bukan diciptakan untuk main dan senda gurau belaka. Allah menegaskan dalam ayat yang lain: Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dengan sia-sia saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Tentu tidak. Kita diciptakan untuk tugas yang utama, tugas yang mulia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa taala dan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, dan ayat yang lain Allah mengatakan ayahsabul insanu ayyudraka suda. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang? Tidak sama sekali. Akan tetapi manusia akan diberikan perintah-perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya, dan juga akan diberikan larangan-larangan supaya dia menjauhinya. Sekali lagi, hidup ini bukanlah perkara yang sia-sia dan bukan untuk main-main senda gurau. Nah, akan tetapi mempunyai tugas yang mulia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Tabaraka wa taala menjelaskan, membimbing kepada hamba-hambanya jalan menuju kebahagiaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan yang menyebabkan kesengsaraan seorang hamba. Allah menyebutkan dalam ayatnya, wahadainahun najdain. Kami berikan petunjuk kepada manusia dua jalan, jalan keselamatan dan jalan kesengsaraan. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperinci lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jalan-jalan keselamatan, begitu juga jalan-jalan kesengsaraan. Siapa saja yang ingin mendapatkan kebahagiaan, hendaklah dia mengikuti jalan-jalan tersebut yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan siapa saja yang ingin terjauh daripada kesengsaraan, kebinasaan, maka hendaklah dia pun meninggalkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebinasaan, kecelakaan di dunia ataupun di akhirat. Nah, dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepadanya tentang jalan kebenaran. Apakah manusia itu bersyukur ataukah dia kufur? Telah dijelaskan jalan kebenaran. Akan tetapi sebagian manusia ada yang menerimanya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada juga di antara manusia yang tidak menerima jalan-jalan tersebut dan lebih memilih kesengsaraan, lebih memilih kekufuran, berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jalan kebaikan yang paling agung, yang paling besar dan juga yang paling bernilai di dalam kehidupan seorang hamba, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri-dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala, yaitu dengan melaksanakan shalawatul khamsi fi kulli yaumin wa lailah, melaksanakan salat yang 5 waktu. Nah, sehari semalam. Ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mendekatkan diri-diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalamnya kita merendahkan diri-diri kita di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, salat 5 waktu. Sebagaimana tema yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah urgensi salat wajib bagi seorang muslim. Pentingnya salat wajib bagi seorang muslim. Nah, dikarenakan ini merupakan perkara yang sangat penting. Setelah syahadatain, setelah 2 kalimat syahadat. Nah, disebutkan oleh para ulama, disebut salat dikarenakan silatun bainal abdi wa rabbih. Disebut salat dikarenakan silah sebagai penyambung antara seorang hamba dengan Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana seorang hamba tatkala dia melaksanakan salat, yunaji Rabbah, sedang bermunajat kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berbincang-bincang dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku 2 bagian. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ حَمَدَنِي عَبْدِي. Apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin dalam salatnya, segala puji bagi Allah rabbul alamin yang memelihara, yang menguasai alam semesta ini. Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Nah, terjadi muhawarah. Nah, perbincangan. Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, zat yang menguasai alam semesta ini. Allah mengatakan, hambaku telah memujiku. Nah, fa'idha qala ar-Rahmanur Rahim, qala Allah azza wa jalla asna alaiya abdi. Apabila hambaku mengatakan Ar-Rahmanur Rahim, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, maka Allah pun mengatakan hambaku telah menyanjungku di dalam salat. Nah, dan ketika hamba mengatakan Maliki Yaumiddin, qala majadani abdi, Allah ada zat yang menguasai hari pembalasan, Allah pun mengatakan majadani abdi, hambaku telah memuliakanku, mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Dan apabila hambaku dalam salatnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, Allah mengatakan ini antara diriku dan antara hambaku. Nah, kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang dia minta. فَإِذَا قَالَ إِحْدِنَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. Dan apabila hambaku dalam salatnya mengatakan إِحْدِنَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang sesat. Allah mengatakan, ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Ini ketika kita membaca Al-Fatihah dalam solat kita, kita benar-benar bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekali lagi disebut solah, dikatakan silah, penghubung, penyambung antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan dia sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dan kalau kita lihat, solat ini merupakan rukun Islam yang paling agung setelah syahadatain, setelah dua kalimah syahadat. Nah, keagungan solat ini bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan langsung perintah solat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung. Berbeda dengan zakat, berbeda dengan saum, berbeda dengan haji. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk zakat, puasa, haji ataupun yang lainnya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nah, adapun salat, Allah langsung menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW tanpa pelantara. Ini menunjukkan keagungan dan perkaranya perkara yang sangat penting, sehingga Allah langsung menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua bisa dilihat dari sisi tempat. Tempat diperintahkannya salat tersebut. Nah, di mana tempatnya? Di Sidratil Muntaha. Merupakan tempat yang paling tinggi yang dijangkau oleh seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik Mi'raj ke langit yang ketujuh di Sidratil Muntaha, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah salat. Nah, kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkannya pada malam yang mulia yang sangat berarti sekali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada malam Isra Mi'raj. Nah, kemudian yang keempat, dilihat dari sisi jumlah. Jumlahnya pun banyak. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai ibadah tersebut. Sampai pada awalnya 50 kali sholat. Bukan 5 waktu, tapi 50 kali sholat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan banyak dikarenakan Allah mencintai amalan tersebut. Nah, kemudian Rasulullah turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, apa yang Allah perintahkan kepada salat 50 kali waktu? Nah, kemudian Nabi Musa mengatakan, inna ummataka la yuti'u dhalik, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Irji ila rabbika pas al-tahfif, pergilah engkau kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Akhirnya Rasulullah datang lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta keringanan. Nah, terus minta keringanan, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ringankan menjadi 5 waktu sholat yang biasa kita lakukan ini. Nah, akan tapi walaupun 5 waktu sholat, pahalanya bagaikan 50 kali waktu sholat. Ini keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bagaimana agungnya perintah untuk melaksanakan sholat. Allah turunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah tersebut. Nah, dan juga terjadi pada tempat yang paling tinggi, pada malam yang mulia, dan juga dari sisi banyaknya. Nah, ini menunjukkan keagungan dan juga keutamaan sholat yang lima waktu. Nah, bahkan kalau kita lihat bagaimana keutamaan-keutamaan yang lainnya, banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan sholat lima waktu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa aqimish shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayiat." Tegakkanlah salat. Nah, di dua tepi siang, baik itu salat subuh, duhur ataupun asar. Nah, wa zulafan minal lail dan awal waktu malam, salat maghrib atau salat isya. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dalam artian salat tersebut merupakan kebaikan yang akan menghilangkan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Nah, bahkan dalam suatu hadis Rasul mengatakan, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum." Apa pendapat kalian kalau seandainya ada sungai di depan pintu rumah kalian, "Yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat," di mana engkau mandi setiap harinya pada sungai tersebut lima kali, "Hal yabqa min dharrihi syai'un," apakah masih tersisa dari kotoran yang ada pada tubuhmu? Maka sahabat mengatakan, "La yabqa min dharrihi syai'un," tidak akan tersisa sedikit pun kotoran yang ada pada tubuh kami. Maka saya mengatakan, "Fadzalika mithlu shalawatul khamsi yamhu Allah bihinnal khotaya." Maka yang demikian itu sebagaimana sholat yang lima waktu bisa menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Nah, diumpamakan oleh Rasulullah SAW, orang yang biasa melaksanakan sholat fardu yang lima waktu seperti ada sungai di depan rumahnya, kemudian dia setiap harinya mandi lima kali. Nah, sehingga tidak menempel kotoran yang ada pada tubuhnya, persis tubuhnya. Nah, begitupun orang yang senantiasa melaksanakan sholat yang lima waktu, maka dia pun akan dihapus dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "As-salatu nurun," salat itu cahaya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, disebutkan oleh para ulama, "Ay nurun fil qalbi," salat ini merupakan cahaya dalam hati seorang hamba. Sehingga kalau seandainya hatinya sudah bercahaya, "Istanara alwajhu wansaraha sadruhu," akan bercahaya pula wajahnya dan akan lapang dadanya. Sehingga orang yang senantiasa melaksanakan sholat merasa lapang dadanya. Nah, bercahaya wajahnya dikarenakan telah bercahaya hatinya dengan melaksanakan sholat tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan dengan sholat. Nah, dengan kesabaran kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kita sholat, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita bercahaya-cahaya sehingga wajah kita pun bercahaya dan membuat lapang dada kita. Nah, dan seorang yang senantiasa melaksanakan sholat, dia mendapatkan dunia di hadapannya wasi'ah la nihayatalah, luas yang tidak ada ujungnya. Nah, walaupun mungkin keberadaannya miskin, fakir, tapi dengan dia gemar melaksanakan sholat, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lapanglah dadanya, seakan-akan dunia yang ada di hadapannya wasi'ah, luas yang tidak ada ujungnya. Nah, selain cahaya dalam hati seorang, sholat juga merupakan nurun fil qabri, cahaya pada kuburan seorang. Nah, di mana kuburan merupakan dhulmah, gelap. Seorang tidak melihat matahari di dalamnya. Tidak ada juga bulan yang menembus ke dalam tanah tersebut. Akan tetapi tatkala seorang melaksanakan sholat, maka kuburannya nuran bercahaya terang benderang pada dirinya. Nah, yang menerangi kita di alam kubur kita adalah amalan-amalan kita. Di antaranya adalah sholat yang 5 waktu. Nah, dan juga sholat merupakan nurun fil hasr, cahaya ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Allah mengatakan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, pada suatu hari di mana engkau melihat orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, yas'a nuruhum, cahayanya berjalan di hadapan mereka, nah di samping kanan mereka, menerangi jalan mereka. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkan cahaya. Nah, kegelapan, hatinya gelap. Nah, begitupun di kuburannya dalam gelap gulita. Ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam kegelapan. Nah, berbeda keadaannya dengan orang-orang yang beriman yang senantiasa mereka melaksanakan sholat sebagai bentuk ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk rasa syukurnya terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Wujud syukur kita adalah beribadah kepadanya. Nah, kalau kita lihat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sangatlah banyak. Kita tidak bisa untuk menghitung-hitungnya. Nah, saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka tentulah seorang hamba yang tahu berbalas budi hendaklah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang paling afdal adalah melaksanakan as-shalat. Nah, dan disebutkan tadi bahwa sholat ini termasuk di antara salah satu rukun Islam yang 5. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, atau yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam, tatkala Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang masalah iman. Sebelumnya masalah Islam, kemudian iman dan ihsan. Nah, datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, "Akhbirni anil Islam." Beritahukan kepadaku, wahai Muhammad, tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. Nah, Islam yaitu engkau bersyahadat Alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Engkau pun menegakkan solat, kemudian membayar zakat, berpuasa di Ramadan, dan haji ke Baitullah. Nah, disebutkan di antara rukun Islam setelah syahadatain, setelah dua kalimat syahadat, adalah menegakkan solat. Nah, dan dalam solat ini bukan hanya kita melaksanakan saja, akan tetapi diperintahkan untuk kita menegakkan solat. Bukan hanya melaksanakan, tapi diperintahkan untuk menegakkannya. Sehingga para ulama menyebutkan makna iqamatus solat, makna menegakkan solat. Nah, disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan menegakkan solat kurang lebih ada empat perkara. Yang pertama, bi an ta'tiya biha kama ja'a bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, engkau melakukannya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, makna menegakkan salat. Kita melaksanakannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Malik bin Khairis radhiyallahu taala anhu, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Nah, diperintahkan supaya kita salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini merupakan hasungan bagi kita untuk mempelajari bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana takbiratul ihramnya? Bagaimana rukuknya? Bagaimana sujudnya dan lain sebagainya dari sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasungan bagi kita semuanya untuk mempelajarinya. Nah, dikarenakan kalau seandainya kita melaksanakan salat akan tapi tidak mengikuti bimbingan Rasulullah SAW, niscaya salat kita akan tertolak. Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa saja yang melakukan perbuatan yang baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Dalam hadis yang lebih jelas lagi, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa saja yang melakukan suatu amalan laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami, urusan kami, contoh dari kami tentang amalan tersebut, fa huwa raddun, maka amalannya tertolak. Nah, sehingga hendaklah dalam melaksanakan salat kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana salat ini merupakan ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh syariat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala mengatakan, yang dimaksud dengan menegakkan salat di antaranya ayatiya bil insan fi awqatiha muttamiman syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha. Nah, di antara bentuk menegakkan salat, engkau melaksanakannya, seorang manusia melaksanakannya pada waktu-waktunya dan juga menyempurnakan syarat-syaratnya, disempurnakan syarat-syaratnya. Nah, di antara syarat yang paling penting di dalam menegakkan sholat masuknya waktu sholat. Nah, kemudian juga toharoh, bersuci. Baik menghilangkan hadas yang besar ataupun yang kecil, atau menghilangkan najis. Baik najis yang berkenaan dengan badan kita, atau najis yang berkenaan dengan pakaian kita, atau najis yang berkenaan dengan tempat kita melaksanakan sholat. Nah, kemudian menutup aurat. Kemudian juga niat, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini antara syarat-syarat seseorang melaksanakan sholat. Ada pembahasan lebih detail lagi tentang syarat-syarat sholat, dibahas dalam kutubul fiqhiyah, kitab-kitab fikih yang saya sebutkan dalam majlis ini mungkin dah cukup waktunya. Nah, ini termasuk menegakkan sholat. Dia melaksanakan, menyempurnakan dengan syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunannya, kewajiban-kewajibannya, wa mukammilan dalika bimustahabbatiha, dan menyempurnakannya dengan perkara-perkara yang sunnah. Ini menegakkan sholat. Nah, yang rukunnya dilakukan. Nah, dari mulai takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah. Kemudian yang lainnya, ruku. Nah, merupakan bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengatakan, "Fa amma ruku fa adimu fihi rabb." Adapun ruku, maka hendaklah kalian mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Disyariatkan ketika sedang ruku mengatakan subhana rabbiyal azim, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Nah, dan juga diantara rukun sholat yang paling utama ketika kita sujud, merendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menghinakan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyatakan diri kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menundukkan wajah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid." Keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabbnya, keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabbnya, yaitu dalam keadaan dia sujud. Nah, sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa subhanahu rabbiyal a'la, mengucapkan zikir, maha suci Allah yang maha tinggi, merendahkan, menghinakan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, menyatakan diri kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketika kita melaksanakan sujud. Dan ini ada di dalam sholat. Nah, ketika kita melaksanakan sholat. Tapi kemudian Syekh Shalih bin Fawzan bin Abdillah Al-Fawzan, beliau mengatakan lagi setelah menyebutkan di antara bentuk iqamatus sholat, menegakkan sholat, melaksanakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, ayusolliya fil waqtil ladhi haddadahu Allahu laha. Dia sholat pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan kalau kita sholat belum pada waktunya atau sudah keluar waktunya, tidak diterima sholatnya. Allah mengatakan, inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Sholat fajar ada waktunya. Nah, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Kemudian waktu duhur ada waktunya. Sejak tergelincir matahari sampai bayangan sama dengan aslinya. Kemudian waktu asar pun ada waktunya. Ketika habis waktu duhur sampai matahari mulai menguning. Nah, Kalau yang mempunyai darurat, maka waktunya sampai terbenam matahari. Waktu maghrib dari terbenam matahari sampai hilang mega merah. Nah, waktu isya dari hilang mega merah sampai pertengahan malam. Dan yang darurat sampai datang waktu subuh. Ini waktu-waktunya. Sehingga kalau kita sholat subuh misalnya jam 3 malam, ini dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau sholat subuh jam 8 siang, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia ketiduran atau dia lupa, maka boleh melaksanakannya kapan saja tatkala dia ingat. Rasul mengatakan man nasiya an salatin aw nama anha fayusalliha idza dzakaraha. Siapa saja yang lupa tidak melaksanakan sholat atau dia tertidur, maka sholatlah tatkala dia ingat. Nah, ya kalau dia tertidur lelap kemudian bangun jam 8 siang, nah, tetap dia melaksanakan sholat subuh. Nah, sholat walaupun dalam keadaan apa saja, kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Nah, ini menunjukkan perkaranya perkara yang sangat penting. Ketika kita sakit, masih diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Nah, Rasul mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Sholatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu sholatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa 'ala jambin. Dan kalau tidak mampu juga sholat dalam keadaan duduk, maka sholatlah dalam keadaan berbaring menghadap ke kanan atau ke kiri. Nah, berbeda dengan puasa. Puasa kalau kita tidak mampu sedang sakit di bulan Ramadan melaksanakannya, maka kita boleh untuk berbuka. Adapun sholat, tetap kita melaksanakan sholat. Walaupun dalam keadaan duduk, walaupun dalam keadaan berbaring. Nah, cuman ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita safar, bepergian. Kalau puasa boleh bagi orang yang safar untuk berbuka. Kemudian dia mengqada pada hari-hari yang lainnya. Tapi kalau salat, tetap dia harus melaksanakannya. Nah, walaupun dalam keadaan safar, tapi ada keringanan-keringanan. Baik dengan dijamah, digabungkan antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, dan dikosor dengan diringkas sholatnya. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, dalam keadaan apapun, kita harus melaksanakannya. Bahkan dalam keadaan peperangan, perang, nah, dikejar-kejar musuh, tetap kita pun harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Walaupun dia sholat dalam keadaan jalan, walaupun dia sholat dalam keadaan lari, diperintahkan tetap untuk melaksanakan sholat. Ini menunjukkan ahamiyah, penting sekali, urgent sekali masalah sholat bagi seorang muslim. Nah, tidak boleh seorang muslim untuk meninggalkan sholat walaupun hanya satu waktu saja. Nah, kemudian di antara iqamatus sholat, menegakkan sholat, yaitu al-khusyu' fiha wa hudurul qalbi. Yang ketiga, khusyu' dan menghadirkan hati ketika melaksanakan sholat. Nah, dan ini perkara yang mungkin kita rasakan berat, sulit sekali. Nah, menghadirkan hati tatkala kita melaksanakan sholat. Kadang-kadang kita membaca bacaan-bacaan, tapi hati kita lalai. Hati kita ingat dengan perdagangan, hati kita ingat dengan isi-isinya, dengan rumahnya, pekerjaannya dan sebagainya. Ini perkara sangat sulit untuk khusyuk di dalam sholat kita. Sehingga Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, sungguh telah mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholat-sholat mereka. Nah, khusyuk dalam sholat-sholatnya, menghadirkan hatinya tatkala dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hatinya menghayati bahwa segala puji ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, hatinya benar-benar meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalannya lurus. Nah, ini khusyuk dalam sholatnya. Adapun kita, kebanyakan daripada kita dalam sholat-sholatnya lalai. Nah, kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, akan tapi hati kita lalai ke pasar kita, pekerjaan kita, atau yang lainnya. Nah, sholat yang beginilah yang penuh dengan kehusuan yang akan memberikan faedah kepada kita. Inna salata kanat alal mu'minin, atau inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah mengatakan sebenarnya salat ini mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Ini dia tak utama salat. Mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Disebutkan para ulama, yaitu sholat yang memenuhi syarat-syaratnya yang penuh dengan kehusuan. Nah, bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau seandainya kita melaksanakan sholat-sholat, akan tapi masih juga melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar, mungkin pertanyaannya, sholat kita yang kurang benar. Nah, sholat kita yang kurang khusyuk, yang belum memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sehingga kita masih asyik, masih senang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang keji dan juga perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, khusyuk dalam sholat sekali lagi perkara yang berat. Nah, Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Sesungguhnya sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau yang khusyuk menjadi ringan perkaranya. Nah, dan dia senantiasa menanti-nanti kapan datang waktu sholat, kapan datang waktu sholat. Nah, dijadikan sholat sebagai tempat untuk bermunajat, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai pertemuan terindah dengan Allah subhanahu wa ta'ala tatkala melaksanakan sholat. Nah, sehingga senantiasa rindu, rindu untuk datang waktu sholat. Nah, berbeda dengan kebanyakan kita, sibuk bekerja dan sebagainya, datang waktu sholat, waktu sholat. Nah, lain sebagainya, kayak merasa terbebani, terpaksa melaksanakannya. Sehingga di antara orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, syabun mu'allakun qalbuhu bil masajid, seorang pemuda yang terkait hatinya dengan masjid-masjid. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat di antaranya. Terkait hatinya rindu dengan masjid. Tatkala dia melaksanakan satu sholat, nah, dia menunggu kapan datang waktu sholat yang berikutnya. Ingin segera melaksanakannya. Dikarenakan dia benar-benar bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merendahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat hatinya bercahaya. sebagaimana sabda Rasulullah yang disebutkan tadi, as-salatu nurun, salat ini merupakan cahaya. Nah, maka disebutkan oleh para ulama, al-husu' ruhu salat. Husu' ini merupakan ruhnya salat. Wasolatun bila ruh, atau wasolatun bila husu' kajasadin bila ruh. Salat tanpa dengan husu' keadaannya seperti jasad tanpa ruh. Bagaimana keadaannya? Kalau jasad tanpa ruh, ada tapi seakan-akan tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada. Wujudnya ada, badannya ada, tapi tanpa ruh, seolah tidak ada. Kalau kita ajak bicara, dia akan bicara. Begitupun sholat yang tanpa husu. Nah, keadaannya seperti jasad tanpa ruh. Nah, sehingga sebutkan tadi, orang yang akan berbahagia dan menjadi antara ciri orang yang beriman adalah yang husu di dalam sholat-sholat mereka. Nah, kita tidak pungkiri, ketika kita sholat ada lintasan-lintasan pikiran. Dan ini pasti kita mendapatkannya. Nah, pasti kita mendapatkannya. Dikarenakan syaitan senantiasa terus mengganggu manusia tatkala melaksanakan sholat. Nah, pasti ada lintasan-lintasan pikiran. Bahkan sebutkan syaitan, udhkur kada, wadhkur kada, ingatlah ini dan ingatlah itu. Nah, kadang-kadang barang yang hilang bisa ketemu dalam sholat. Nah, mikir dalam sholat di mana barang hilangnya. Ketemu kadang-kadang. Oh, di sini. Nah, ini bukan tidak kita pungkiri. Pasti ada lintasan tersebut. Nah, akan tapi tatkala kita menolak lintasan tersebut, memfokuskan kembali kepada sholat kita, maka inilah husu. Nah, jadi bukan makna husu tidak ingat sama sekali, tidak. Nah, bukan berarti dia tidak ingat sama sekali. Akan tapi kadang-kadang ada lintasan-lintasan, tapi dia berusaha untuk membendungnya, memfokuskan kembali kepada sholat yang sedang dilakukan. Maka ini husu. Nah, Al-Imam Ibn Qayyim rahimallahu taala mengatakan al-husyu' qiyamul qalbi baina yaday rabb bil khudu' wadh-dhulli 'alayh, menegakkan hati di hadapan Rabb-nya dengan tunduk dan menghinakan diri kepadanya. Ini makna daripada husyu'. Nah, sekali lagi bukan berarti tidak ingat apa-apa. Jangan sampai dibayangkan husu tidak ingat apa-apa. Nah, kan tapi tadi ya, menegakkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan juga merendahkan dirinya kepadanya. Sehingga tatkala ada lintasan pikiran tentang dunia lain sebagainya, dia fokuskan kembali kepada sholatnya. Nah, dan bukan berarti husu tidak melihat apa-apa. Nah, sehingga dia memejamkan mata dalam sholatnya. Tidak. Nah, padahal memejamkan mata sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Makruh memejamkan mata ketika sholat. Nah, dikarenakan disyariatkan ketika sholat apabila ada orang yang melewati kita, kita untuk menahannya. Dan ini bisa kita lakukan tatkala kita melihat. Nah, ini diantara definisi husu yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim. Bahkan kalau kita lihat para sahabat, para ulama, nah, mereka menjadikan sholat ini sebagai sesuatu yang paling dekat untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking husunya, kadang-kadang mereka yang mempunyai penyakit dalam kakinya, yang mana kalau dibiarkan akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Nah, harus diamputasi, harus dipotong. Dia mengatakan tunggu sampai saya melaksanakan sholat. Ketika dia melaksanakan sholat, nah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dipotong kakinya, dia terasa. Subhanallah. Nah, saking khusyuknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga rasa sakit pun dia terasa. Sebagaimana kita kalau sedang fokus kadang-kadang terhadap suatu hal, nah fokus dalam suatu hal, kita terluka pun gak terasa. Tapi setelah hilang kefokusan kita, baru kita menyadari, oh tangan saya berdarah, oh ini saya berdarah, nah oh sakit rasanya. Ketika fokus terhadap suatu perkara, begitupun kalau kita sedang melaksanakan sholat, fokus khusyuk dalam sholatnya, nah perkara-perkara dunia tadi kita dah merasakannya. Teh, sakit yang ada pada tubuh kita, kita tidak merasakannya. Dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in rahmatullah alaihim ajma'in. Nah, dan juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Mutarrid bin Abdullah bin Sihir dari bapaknya Abdullah bin Sihir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal min al-buka. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, di dalam dadanya ada suara mendidih sebagaimana suara mendidih di dalam panci, disebabkan menangis. Nah, khusyuk dalam rasa sholatnya, menghayati setiap bacaan yang dia ucapkan. Nah, apalagi tatkala melewati ayat-ayat tentang neraka, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menangis takut dari adab Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala melewati ayat-ayat tentang surga, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimasukkan ke dalam surganya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia benar-benar khusyuk dalam sholatnya. Nah, menghayati setiap bacaan, dia pahami, hayati maknanya. Nah, sehingga hendaknya bagi kita memahami makna-makna dari bacaan-bacaan sholat yang kita ucapkan, sehingga yang demikian bisa mendorong kita supaya lebih khusyuk dalam sholat kita. Nah, tatkala kita bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita hayati. Nah, Allah Maha Besar, adapun makhluknya kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maha Besar sultanan kekuasaannya. Tidak ada yang lebih besar selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tatkala kita ruku, kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala kita sujud, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita memahami makna-makna daripada ucapan sholat, bacaan-bacaan sholat yang kita ungkapkan, ini bisa mendorong kita supaya lebih khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Nah, dan kita bisa menikmati ketika melaksanakan sholat. Nah, menikmatinya. Bahkan Rasulullah SAW, ida hajabahu al-amru, apabila beliau terkagetkan atau ada perkara yang menyedihkannya, beliau segera untuk melaksanakan sholat. Nah, bisa menghilangkan kesedihan yang ada pada dirinya. Bahkan bisa menghilangkan kemarahan yang ada pada dirinya. Tatkala kita marah, kita ambil air wudu, kemudian melaksanakan sholat, bisa menghilangkan kemarahan yang ada pada diri kita. Nah, sehingga Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalat, minta pertolonganlah kalian dengan sabar dan juga dengan melaksanakan sholat diantaranya. Baik, Sehingga di antara faktor-faktor yang membuat kita khusyuk dalam sholat, hendaklah kita lakukan. Mulai dari pakaian kita. Nah, pakaian yang bersih, wangi. Nah, sehingga membuat kita khusyuk. Kalau kita memakai pakaian yang kotor, kemudian bau. Nah, ini bisa membubarkan konsentrasi sholat kita. Dan bukan hanya kita. Bisa membolimi, menyakiti saudara kita yang ada di samping kiri, samping kanan kita. Yang sholat berjamaah. Perhatikan. Nah, perkara-perkara yang bisa mendorong kehusuan kita perhatikan. Nah, dan juga tidak dalam keadaan dia menahan khubus. Sampai Rasul mengatakan la salata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'u al-ahdathan. Tidak salat dalam keadaan makanan sudah dihadirkan. Nah, ini bisa mengganggu kehusuan salat. Nah, salat tapi pinggirnya makan. Makan dulu salat dulu. Nah, terus salatnya bingung ini, makan dulu salat dulu. Lagi sholat ingatnya makanan, nasi dan sebagainya. Sehingga Rasul mengatakan la sholata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'u al-ahdathan. Tidak sholat dalam keadaan makanan sudah dihadirkan. Nah, sudah dihidangkan. Dan juga tidak dalam keadaan dia menahan dua khubus. Baik itu buang angin ataupun buang air besar ataupun kecil. Nah, Rasulullah ucapkan semacam ini supaya sholat dalam keadaan khusyuk. Nah, jangan sampai tadi dia sholat tapi ingatnya makanan. Nah, sholat ingatnya makanan. Jadi ada pertanyaan. Kalau datang waktu sholat, kemudian makanan sudah dihidangkan, apa yang dahulukan? Sholat atau makan dulu? Atau sholat sambil makan? Tidak mungkin batal sholatnya. Kalau sholat sambil makan, batal sholatnya. Kalau keadaan demikian, sebagian ulama tafsir. Nah, kalau dia dalam keadaan butuh kepada makanan, yang khawatir kalau dia melaksanakan sholat, kemudian meninggalkan makanan, bisa tidak khusyuk dalam melaksanakannya, maka dia makan terlebih dahulu. Nah, setelah itu sholat. Nah, tapi kalau dia tidak berhajah kepada makanan tersebut, nah, tidak berhajah, tidak ada keinginan untuk makan, maka sebagian mengatakan dia dahulukan sholat. Nah, dan juga jangan sampai kita sholat dalam keadaan menahan buang angin. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seandainya menahan tersebut bisa melupakan kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun sholat, batal sholatnya. Nah, dan kalau menahan tersebut dia masih melaksanakan kewajiban rukun sholat, tapi dia menahan-nahannya. Mau keluar tahan lagi, keluar tahan lagi. Maka ini makruh hukumnya. Nah, hukumnya makruh. Jangan sampai kita menahan dalam keadaan tadi sholat, menahan dua khubus. Ini anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW supaya kita khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Yang keempat, di antara iqamatus sholat, menegakkan sholat, yaitu sholatuha fil masajid ma'al jama'ah. Sholat di masjid-masjid dengan berjamaah. Tentunya ini bagi rijal, bagi kaum lelaki. Nah, ada pun bagi perempuan, maka sholatnya di rumah-rumah mereka. Dan tidak mengapa perempuan sholat di masjid-masjid selama tidak ada fitnah. Dan hukumnya bukan wajib. Adapun yang wajib ini bagi lelaki, walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang hukum sholat berjamaah. Nah, sebagian ada yang menyatakan wajib. Baik. Ain wajibnya, tidak bisa diwakilkan. Bahkan orang yang meniatkan jamaah tanpa ada udzur, maka dia berdosa walaupun sholatnya sah. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Nah, walaupun saya mengatakan hukumnya adalah sunnah, sebagian mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, hukumnya adalah fardu ain, yang meninggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki tanpa ada udzur, sholatnya sah, akan tapi dia berdosa. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal ini, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Tegakkanlah salat, bayarlah zakat, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Disebutkan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Kalau bersama satu orang dua orang di sini, lebih dari satu orang. Nah, menunjukkan berjamaah melaksanakannya. Bahkan Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau mengatakan, wa qad istadalla katsirul ulama bi hadhihi al-ayah ala wujubil jamaah. Kebanyakan para ulama berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Sampai kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan tadi, kebanyakan ulama berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dalam surah An-Nisa ayat 102, Allah mengatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, kemudian engkau hendak mendirikan sholat, maka berdirilah suatu kelompok dari mereka untuk melaksanakan sholat bersamamu. Ini ketika dalam peperangan, sholatul khauf, sholat dalam ketakutan, diperintahkan untuk sholat berjamaah. Nah, dalam perang pun masih diperintahkan untuk sholat berjamaah. Ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah dengan tata cara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada beberapa kaifiah sholatul khauf dibahas dalam kitab-kitab fiqhiyah. Nah, yang jelas dari ayat ini, walaupun dalam keadaan perang tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan kita tahu dalam kaidah-kaidah usul, al-aslu fil amri ya dulu al-wujub, asal dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Nah, ketika takut saja, perang saja masih diwajibkan sholat berjamaah, apalagi dalam keadaan aman. Nah, lebih kuat lagi kewajibannya. Baik. Ini dalil-dalil pada Al-Quran. Ada pun dari sunnah, Rasulullah SAW mengatakan, laqad hamamtu an amura bis-shalah. Aku telah berkeinginan untuk memerintahkan sahabatnya sholat. Fatuqamu summa amur rajulan fayusalli bin-nas. Supaya ditegakkan sholat, dan aku akan perintahkan seseorang untuk mengimami manusia sholat. Summa antaliku birijalin ma'hum huzamun min hatabin ila qawmin la yashaduna sholah. Kemudian aku akan pergi bersama orang-orang yang membawa seikat dari kayu bakar kepada kaum yang tidak melakukan sholat berjamaah. Fauharriqu alaihim buyutahum binar. Aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan api. Nah, Rasulullah SAW juga pernah berkeinginan kuat, nah, untuk membakar rumah orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kalau seandainya perkaranya sunnah, mungkin Rasulullah tidak akan mengancam dengan ancaman seperti ini. Akan tapi dikarenakan perkaranya kuat, perkaranya wajib, maka Rasulullah mengancam akan membakar rumah orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Nah, hal yang lainnya yang menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah, datang seseorang yang buta kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah, innahu laysa liqa'idun yaquduni ila al-masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menuntunku untuk pergi ke masjid. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keringanan di dalam meninggalkan salat berjamaah, akan tapi salat di rumahnya. Meminta keringanan untuk salat di rumahnya. Maka Rasulullah pun memberikan keringanan kepadanya. Memberikan keringanan untuk salat di rumahnya bagi laki-laki yang buta tadi. Falamma walla da'ahu. Tatkala laki-laki yang buta tadi pergi, Rasul memanggilnya, memanggilnya kembali. Faqala hal tasma'u nida bis-shalah? Bertanya kepadanya, apakah engkau mendengar panggilan untuk melaksanakan sholat? Adzan? Qala na'am. Laki-laki yang buta tadi mengatakan iya. Faqala fa'ajib. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu sambutlah, penuhilah panggilan tersebut. Nah, kita lihat dalam hadis ini, laki-laki yang buta saja, nah, bahkan dia tak ada seorang pun yang menuntunnya ke masjid. Walaupun sebelumnya Rasulullah memberikan rukhsah keringanan untuk salat di rumahnya, tapi tatkala Rasul bertanya kepadanya, apakah engkau mendengar panggilan adzan? Dan dia menjawab iya, maka jawablah, sambutlah panggilan tersebut dengan datang ke masjid. Diperintahkan walaupun buta untuk sholat berjamaah, apalagi orang-orang yang melihat. Nah, yang buta saja tadi diperintahkan, dianjurkan untuk sholat di masjid berjamaah, apalagi yang buta, apalagi yang melihat. Nah, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udhrin. Siapa saja yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali kalau ada udzur. Nah, kalau ada udzur seperti hujan misalnya, nah, boleh dia sholat di rumahnya. Atau dia sakit, boleh dia sholat di rumahnya. Nah, atau udzur-udzur syar'i yang lainnya, boleh dia melaksanakan di rumahnya. Nah, tapi kalau tidak ada udzur, ketika kita mendengar azan, maka hendaklah kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qad zahidtu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadun jama'atan illa munas. Aku telah menyaksikan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang yang tidak salat berjamaah melainkan seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Dalam artian para sahabat, mereka senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Adapun yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, kata Ibnu Mas'ud, mereka adalah orang munafik yang jelas kemunafikannya. Nah, sehingga sekali yang rajih, sholat jamaah hukumnya adalah wajib ain. Nah, wajib ain dengan dalil-dalil dari Quran dan juga sunnah yang telah kita sebutkan tadi, kecuali kalau ada udzur maka boleh dia sholat di rumahnya. Nah, seperti tadi hujan atau angin yang sangat kencang, ini pun udzur. Nah, atau dia dalam keadaan sakit, ataupun udzur-udzur syar'i yang lainnya. Ini bagi laki-laki. Sekali lagi, pendapat ini pendapatnya Imam Al-Tah dan juga Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad, Ibn Mundir, dan juga madhab Hambali, madhab Dhahiri, dan juga salah satu dari pendapat madhab Asy-Syafi'i dan madhab Al-Hanafi. Nah, walaupun Imam Asy-Syafi'i mempunyai pendapat yang lainnya. Tapi keutamaannya banyak sekali. Keutamaan seorang melaksanakan sholat jamaah. Nah, sebab mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taratu 'alayhi. Nah, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Sehingga tatkala kita merasakan kewajiban-kewajiban, maka ini merupakan sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, dan lebih dahsyat lagi kecintaan Allah kepada kita kalau kita sempurnakan dengan perkara-perkara yang nawafil, yang sunnah. Di samping melaksanakan sholat wajib, kita pun gemar dan semangat melaksanakan sholat-sholat sunnah. Baik qiyamul lail, sholat duha, nah, ataupun sholat-sholat yang lainnya. Kemudian faedah yang lainnya, kita mendapatkan pahala 27 atau 25 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Rasul mengatakan sholatul jama'ati afdal min sholatil faddi bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah lebih afdal daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fawjan bin Abdillah Al-Fawjan hafizahullah ta'ala tentang makna iqamatus shalah. Nah, apa saja dari maknanya? Siapa yang bisa menyebutkannya? Empat makna yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fawjan bin Abdillah Al-Fawjan hafizahullah ta'ala makna iqamatus shalah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Fayar-fayar dah, angkat tangannya. Ya, yang lihat buku. Nah, yang lihat buku, coba ya, apa? Nah, betul. Nah, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Yang kedua, tepat waktu pada waktunya. Nah, yang ketiga, apa lagi? Saya. Siapa yang bisa menyebutkan semua empat? Ulangi yang pertama. Nah, sesuai sunnah. Yang kedua, tepat waktunya. Yang ketiga, khusyuk. Yang keempat, jamaah di masjid. Ah, salah. Masya Allah, foto ya. Ambil ini. Nah, foto. Jazakallah khair. Dan tentang khusyuk di dalam sholat. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa min iqamati sholat ayyakuna al-insan fiha khati'an lillahi ta'ala bidhahirihi wa batinihi. Di antara bentuk menegakkan sholat, hendaklah seorang manusia dalam keadaan khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk zahir dan batinnya. Adapun khusyuk batin, ini hudurul qalbi. Nah, menghadirkan hatinya, ini khusyuk batin. Adapun al-husu fi dhahir as-sukun wa adamul harakah. Husu dhahir tenang sesuai dengan yang contohkan Rasulullah SAW dan tidak bergerak-gerak. Kemudian beliau membagi gerakan-gerakan dalam salat. Nah, di mana gerakan-gerakan dalam salat ini ada lima macam. Yang pertama, gerakan yang cepatnya wajib. Kalau seandainya ini berkaitan dengan kesohihan sholat seorang, maka dia wajib untuk bergerak. Seperti contohnya dia sholat menghadap bukan ke arah kiblat, kemudian dia mengingatkan arah kiblat ke arah sana, maka dia wajib untuk menghadapkan tubuhnya, menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, walaupun harus berputar. Ini wajib dia bergerak. Nah, atau misalnya seseorang sedang sholat, kemudian teringat pada kolan suahnya, misalnya. Nah, pada kolan suahnya atau pada jaketnya ada najis. maka langsung dia bergerak membuka kelancuahnya atau membuka jaketnya. Nah, ini gerakan yang wajib. Dikarenakan kalau dia terus melakukannya, sholatnya tidak sah. Yang kedua, ada gerakan yang sifatnya mustahabah, sunnah. Baik. Sebagian mencontohkan seperti seorang maju kepada shof yang di depannya apabila kosong. Nah, ada dua shof misalnya. Nah, shof yang pertama ada yang batal, kemudian keluar. Maka disunahkan bagi shof yang di belakang untuk maju ke depan. Baik. Atau kalau hanya satu shof, kemudian shof yang di tengahnya dia batal, maka shof yang di samping kanan atau kiri maka hendaklah menutup shof tersebut. Ini di antara perkara yang disunahkan bergerak ketika dalam sholat. Yang ketiga, ada gerakan yang cepatnya makruhah, makruh hukumnya, yaitu harakah yasirah bila hajah, gerakan yang sedikit tanpa ada kebutuhan. Nah, gerakan sedikit tapi tanpa ada kebutuhan, ini makruh dikarenakan main-main dan menafikan kehusuan. Nah, sholat tapi dia sambil main jamin jenggotnya ginian misalnya, padahal gak ada apa-apa jenggotnya, gak gatal, gak apa-apa. Nah, atau dia sholat sambil mijit jawatnya misalnya, juga termasuk kayak makruha. Nah, atau dia sholat sambil garuk-garuk padahal tinggal gatal. Yang jelas gerakannya sedikit tanpa ada kebutuhan, ini termasuk makruh dan bisa menafikan kehusuan. Yang keempat, gerakan yang muharramah, yang haram. Nah, yaitu gerakan yang banyak, yang berturut-turut tanpa darurat. Gerakan yang banyak, yang berturut-turut tanpa darurat. Tuh, lagi sholat dia mukul orang. Nah, kadang-kadang kalau di kampung sholat taraweh, banyak kan para pemuda sholat tapi mukul-mukul, dorong-dorong. Ini membatalkan sholat. Nah, gerakan banyak tanpa ada kebutuhan, tanpa daurat. Dan yang kelima, yaitu gerakan sifatnya mubah, boleh-boleh saja. Yaitu gerakan yang sedikit dikarenakan ada kebutuhan, atau gerakan yang banyak dikarenakan darurat, boleh-boleh saja. Nah, gatal kita garuk, gak apa-apa, mubah-mubah saja. Nah, gatal kepala kita garuk, gak mengapa. Atau gerakan yang banyak tapi darurat. Nah, Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan membawa Umamah bintu Zainab. Teh, beliau Rasulullah SAW sholat dalam keadaan membawa Umamah cucunya dari putrinya Zainab. Kalau beliau berdiri membawanya, kalau duduk beliau menyimpannya. Ini gerakan yang banyak. Teh. Dan juga Rasul memerintahkan ketika kita sholat, uktulul aswadaini fi sholah, bunuhlah dua binatang yang hitam. Bunuhlah dua binatang hitam ketika dalam sholat. Al-hayah wal-akrab. Nah, hayah ular dan kalajengking. Boleh. Ketika kita sholat, ada ular misalnya atau ada kalajengking, kita membunuhnya tanpa membatalkan sholat. Nah, ini gerakan yang banyak, tapi dikarenakan daurat, boleh-boleh saja. Jadi, ini antara gerakan-gerakan sholat. Sehingga sekali lagi, makna khusyu bukan berarti tanpa gerak sama sekali. Nah, tapi ulama mentafsir, gerakan-gerakan tersebut, ada gerakan yang wajib, ada gerakan yang sunnah, ada juga gerakan yang muharram diharamkan, ada juga yang makruh, ada juga yang mubah, boleh-boleh saja. Baik. Yang berikutnya tentang hukum tarik sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, Sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, "Amma man lam yuqimha aslan, ya'ni annaha tarakaha bil kulliyah, fa hadha kafirun murtaddun 'anil Islam, kufrun mukhrijun 'anil millah." Adapun orang yang tidak menegakkan salat sama sekali, dia meninggalkan secara keseluruhan, maka bisa dihukumi kafir, keluar daripada Islam. Nah, kemudian beliau membawakan beberapa dalil. Di antaranya Allah mengatakan, fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau seandainya mereka bertobat, menegakkan sholat dan membayar zakat, berarti mereka adalah saudara kalian dalam agama ini. Saudara kalian se-Islam. Kalau menegakkan sholat. Berarti kalau meninggalkan sholat, tidak menegakkan sholat, berarti bukan saudara se-Islam. Dan juga dalam hadis Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Baina rojuli wa baina syirki wal kufri tarku sholah." Perbedaan antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nah, lebih jelas lagi, sebutkan dalam hadis Buraidah bin Husayb, diriwayatkan oleh Ahlu Sunan, "Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-sholah, faman tarakaha faqad kafar." Perbedaan pemisah antara kami kaum muslimin dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Siapa saja yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Ini langsung dari lisan Rasulullah SAW, yang meninggalkan sholat adalah kafir. Nah, walaupun ada sedikit perbedaan di antara para ulama. Sebagian mengatakan kalau dia tidak melaksanakan sholat dikarenakan menolak kewajibannya, maka dia kafir. Ini sepakat semuanya. Nah, kalau menolak sholat, tidak melaksanakan sholat, dikarenakan menolak kewajibannya, maka dia kafir. Ini pun berlaku kepada hukum-hukum Islam yang lainnya. Berlaku kepada rukun-rukun Islam yang lainnya. Siapa saja yang tidak berpuasa dikarenakan menolak kewajiban berpuasa, maka dia kafir. Siapa saja yang tidak haji dengan berkeyakinan haji itu tidak wajib, maka dia kafir. Nah, yang jadi perselisihan yang meninggalkannya dalam keadaan bermalas-malasan. Orang yang meninggalkan sholat dikarenakan bermalas-malasan. Dia yakin sholat itu wajib, tapi saya malas melakukannya. Apakah dihukumi kafir ataukah tidak? Nah, kalau jumhur, kebanyakan para sahabat mengatakan dia kafir. Nah, bermalas-malasan atau menolak kewajibannya. Yang menolak kewajibannya lebih dahsyat lagi kekafirannya. Di antaranya berdalil dengan hadis tadi. Hadis Buraidah Ibn Husayb diriwayatkan oleh Ahlu Sunan. Rasulullah mengatakan, pemisah antara kami kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa saja yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Nah, bahkan sebutkan oleh Abdullah bin Saqiq, seorang tabi'in masyhur, mengatakan, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang suatu dari amalan yang meninggalkannya termasuk kekafiran selain daripada sholat. Nah, dalam arti mereka sepakat kalau meninggalkan sholat dihukumi kafir. Nah, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "La hadda fil Islam liman taraka sholah." Nah, tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini pernyataan siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai mengatakan tidak ada bagian di dalam Islam orang yang meninggalkan sholat. Berarti hukumi kafir. Nah, sehingga setelah kita mengetahui bahwasannya orang yang meninggalkan sholat ini hukumnya kafir, maka sana ada hukum-hukum baik berkaitan dengan dunia ataupun berkaitan dengan akhirat bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, yang pertama hukumnya termasuk dari kalangan orang-orang yang murtad dari agama Islam. Nah, sehingga diseru untuk masuk kembali kepada agama Islam. Dan kalau sudah kembali, maka hendaknya bagi waliul amr, kalau ada penguasa muslim pemerintahan Islam, kalau dia tetap tidak melaksanakan sholat, telah diajak untuk melaksanakan sholat, maka bisa kutil, ditegakkan hukuman mati. Nah, Rasul mengatakan man baddala dinahu faqtuluh, siapa saja yang merubah agamanya maka bunuhlah. Orang murtad hukumannya dibunuh. Nah, dan orang yang meninggalkan sholat ini termasuk murtad, tapi yang melakukan ini adalah penguasa, bukan kita. Ada orang yang sholat dibunuh sama kita, tidak. Nah, ini fitnah yang ada. Jadi kita lihat orang ini kenapa, apakah dia bodoh atau sebagainya. Kalau bodoh kita ajak. Nah, kasih targhib wa tarhib, ajak dengan cara hikmah. Baik. Yang kedua, di antara dampak bagi orang yang meninggalkan salat, annahu la yasih ayujawija bi muslimah. Tidak boleh untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang muslimah. Nah, tidak boleh dinikahkan. Dikarenakan seorang muslimah, perempuan tidak boleh menikah dengan orang kafir. Baik. Begitupun kalau seandainya ini yang melakukannya perempuan, perempuan meninggalkan sholat, nah, tidak sholat sama sekali, maka bagi laki-laki yang mukmin haram tidak boleh untuk menikahinya. Nah, bahkan keadaannya lebih dahsyat daripada Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau laki-laki muslim masih dibolehkan menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani Alkitab. Nah, tapi bagi yang selain Yahudi dan Nasrani tidak boleh untuk dia nikahi. Nah, kalau dia mati maka dia dimandikan, dia dikapani, dan juga dia disolatkan. Berlaku hukum-hukum sebagaimana hukum-hukum bagi orang kafir, sehingga bahaya meninggalkan sholat ini perkara yang sangat berbahaya. Nah, sangat berbahaya sekali, diancam dengan ancaman-ancaman yang keras baik di dunia ataupun di akhirat. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada sholat kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada sholat kita. Akan tetapi kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Akan tetapi hambanya yang mereka fakir butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Sehingga hambanya sholat ataupun tidak sholat, Allah tidak membutuhkannya. Nah, akan tapi kita sendiri yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sholat yang kita lakukan kembalinya kepada diri kita. Nah, dan tentunya semua ibadah yang kita lakukan ini dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, ini pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa untuk melaksanakan ibadah. Kita tidak bisa melaksanakan sholat. Dikarenakan hawa nafsu yang ada pada diri kita ini pada asalnya senantiasa menyelisihi niatan-niatan baik yang ada pada diri kita. Allah mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa ini, hawa nafsu ini memerintahkan kepada perkara-perkara jelek. Nah, sehingga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa menundukkan hawa nafsu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang berat. Nah, melawan hawa nafsu yang asalnya condong kepada kejelekan-kejelekan. Nah, bahaya. Jangan sampai kita terus mengikuti hawa nafsu. Dikarenakan akan menyebabkan kesesatan, kerusakan di bumi ini. Allah mengatakan, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bi dzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun." Kalau seandainya kebenaran ini mengikuti hawa nafsu mereka, akan rusaklah langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada pada keduanya. Akan tapi kami membawakan kepada mereka peringatan. Akan tapi mereka berpaling di peringatan tersebut. Nah, dan juga Allah mengatakan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau seandainya mereka tidak menyambut panggilanmu, wahai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba hawa bighairi huda min Allah. Dan siapakah orang yang paling sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Nah. Nah, sehingga sungguh ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menundukkan hawa nafsu kita untuk melaksanakan ibadah, di antaranya untuk melaksanakan salat yang merupakan perkara yang sangat penting setelah syahadatain. Nah, dan juga di sana banyak penghalang-penghalang yang lainnya. Yang alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa beribadah kepadanya. Asyaitin, syaitan senantiasa menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus menghalanginya. Yang mana ini sebagai janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Nah, dikarenakan engkau telah menyatakan aku ini sesat, kata iblis, maka akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ini janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji akan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian akan aku datangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, samping kanan, samping kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak dapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Sehingga dengan berbagai macam usaha, syaitan, syaitan menggoda, mengganggu manusia untuk menyimpangkan dari jalan Allah yang lurus. Dari depan diganggu, dari belakang diganggu. Kalau tidak berhasil, samping kanan, samping kiri terus. Sehingga berat. Tatkala kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan gangguan yang sangat luar biasa. Sehingga perlu jihad. Perlu kesungguhan di dalam memerangi syaitan, syaitan. Tentunya dengan sabar dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan kita sabar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengalahkan syaitan dengan sabar dan yakin. Sehingga Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka sebagai a'immah, para pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dan perintah kami. Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, tatkala mereka bersabar dan yakin kepada ayat-ayat kami. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bisabri wal yaqin tunalu imamatu fiddin, dengan kesabaran dan keyakinan akan didapatkan kepemimpinan dalam agama ini. Kita akan mengalahkan tipu daya syaitan tatkala kita sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang ajal kepadamu. Dan kita pun sabar dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sabar tatkala menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah pasti. Inna Allaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Yakin. Nah, dan kita yakin dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Diancam dengan neraka. Nah, yang penuh dengan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan salat ini merupakan amalan yang besar, maka tentunya kita harus menjaga salat-salat kita. Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah mengatakan jagalah salat-salat kalian dan juga salat wusta, salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan supaya kita menjaga salat-salat kita. Jangan sampai salat yang kita lakukan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kurang khusyuknya, kurang memenuhi syarat dan rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Nah, atau tidak melaksanakan salat berjamaah bagi laki-laki. Tidak tepat pada waktunya. Nah, jaga salat kita. Dan di antara supaya salat kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, perbaiki niat kita. Ikhlas di dalam melaksanakan salat tersebut. Nah, dikarenakan ini merupakan syarat diterimanya ibadah kita. Ibadah apapun tanpa dengan ikhlas tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ibadah yang dia lakukan walaupun mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tapi kalau tidak ikhlas tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ikhlas ini merupakan syarat utama diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan mutabaah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan seperti orang-orang munafikin yang mereka ria ingin dipuji dalam ibadah-ibadah mereka, dalam solat-solat mereka ingin dipuji. Kalau tidak ada yang memujinya, dia malas untuk melakukan ibadah. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka memperdayai Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang memperdayai mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nah, sesungguhnya orang-orang munafik apabila mereka mendirikan salat, mendirikannya dalam keadaan bermalas-malasan. Malas mendirikannya. Nah, dan juga sudah malas-malasan ingin dipuji manusia. wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sedikit sekali zikirnya kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, sehingga orang yang salatnya bermalas-malasan, dalam gerakannya malas. Nah, malas melaksanakan salat yang dua rakaat saja malas, apalagi empat rakaat. Maka ini khawatir ada bibit-bibit sifat-sifat kemunafikan. Begitupun orang yang sholatnya ingin dipuji, disanjung oleh orang lain. Ini pun diantara sifat-sifat orang-orang munafik yang harus kita jauhi. Nah, jangan sia-siakan sholat kita. Jadikan sholat kita sholat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan memperhatikan syarat dan rukunnya. Dikarenakan tadi kita sebutkan sholat ini perkara yang penting bagi seorang muslim. Nah, bisa menenangkan hatinya, bercahaya hatinya, lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama saja, mereka tatkala nah menjumpai suatu perkara yang sulit bagi mereka, sholat. Nah, meminta kemudahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Minta kemudahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa rindu, terus rindu untuk melaksanakan sholat. Dan jadikan sholat sebagai pertemuan terindah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kebutuhan kita kepada sholat melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Nah, jadikan seperti itu, sehingga kita pun bersemangat di dalam melaksanakan sholat. Dan kita mengingatkan saudara-saudara kita yang bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mereka supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan sholat ini di antara amalan yang pertama Allah hisab pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Allah mengatakan awal amalan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah as-shalat. Nah, kalau salatnya benar, maka Allah Subhanahu wa taala menghisab amalnya lainnya terus. Nah, tapi kalau sudah tidak salat, amalnya ini dihisab lagi. Sudah dinyatakan sebagai orang yang celaka. Nah, awal pertama dihisab sekali lagi adalah salat. Nah, sehingga kalau kita benar-benar menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, nah tentunya kita melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Nah, tapi di antara ayat-ayat ataupun sunnah Rasulullah SAW dan juga akwal, ucapan-ucapan para ulama yang berkenaan dengan pentingnya sholat bagi seorang muslim. Nah, jangan sampai seorang muslim meninggalkan sholat walaupun hanya satu waktu saja. Apalagi kalau dia meninggalkan sholat secara kuliah semuanya, maka bisa dihukumi kafir yang mengeluarkan daripada agama Islam. Nah, mafhum insyaAllah, paham ya? Nah, daripada pertanyaan, apa makna khusyuk yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim? Nah, santai. Nah, Dave, fadhal. Jazakallahu khair. Tapi bagi akhwat, pertanyaan yang bisa jawab mungkin bisa menempelkan kertas. Dave. Apa makna daripada sholat? Yang pertama. pertama. Pertanyaan kedua, keutamaan sholat berjamaah. Sebutkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi bisa dikebawahkan kertasnya. Ada pertanyaan? Tolong. Pertanyaan coba dikedepankan. Untuk akhwat ditunggu jawabannya. Ada hadiah dari penitia. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita ingin buang angin saat sholat dan sudah dipastikan bahwa akan keluar, namun sebelum keluar tersebut kita membatalkan sholat sebelum keluar angin dengan pertimbangan agar jamaah di belakang kita tidak terganggu dengan bau kentut kita, bagaimana hukumnya dan mengapa kalau kita sudah wala batu don, sudah kuat keyakinan kita akan keluar, kita batalkan. Nah, kita batalkan, kemudian keluar, kita batalkan di luar enggak apa-apa. Walaupun belum keluar buang angin tersebut. Kecuali kalau seandainya kita masih ragu-ragu ini keluar ataukah tidak, keluar atau tidak. Nah, ini bisa was-was nantinya. Lanjutkan sholatnya sampai jelas dia mendapatkan sesuatu yang buat dia yakin bahwasanya batal sholatnya. Apakah dengan mencium baunya ataupun mendengar suaranya. Baik. Apakah bolehnya kita muslimin menikahi orang ahlu kitab? Ada ahlu kitab yang masih memegang kitab mereka dan belum merubahnya saja. Sangat ahli kitab sekarang ini mereka telah merubah-rubah kitabnya. Ayatnya umum. Nah, dibolehkannya baik kaum muslimin laki-laki muslim menikahi ahlu kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani. Ayatnya umum. Dikarenakan pada zaman Rasulullah pun kitab-kitab yang ada pada mereka sudah mengalami perubahan, dan Rasulullah tidak mengecualikan. Sehingga selama mereka itu ahlu kitab Yahudiyah ataupun Nasraniyah, maka boleh baik kaum muslimin laki-laki untuk menikahinya. Walaupun yang afdol tentunya menikahi dengan perempuan yang datudin, yang mempunyai kuat agamanya. Walaupun dibolehkan, tapi tetap yang utama dia memilih perempuan yang solehah, muslimah, afifah, menjaga dirinya. Nah, wallahu'ala. Soal apabila waktu sholat telah lewat karena suatu sebab udzur, apakah masih diwajibkan mendatangi masjid? Jazakumullah khairan. Baik. Kalau seandainya sudah lewat waktu sholatnya dan dia berharap mendapatkan jamaah yang kedua di masjid, maka afdol dia pergi ke masjid. Nah, untuk mendapatkan mungkin ada jamaah yang kedua. Nah, tapi tidak wajib baginya untuk mendatangi masjid kalau sudah terlewat waktunya. Nah, sebabkan udhur misalnya dia sholat subuh bangun jam 8 siang, dia diwajibkan pergi ke masjid, boleh sholat di rumahnya kalau ada udhur seperti tadi. Nah, atau sudah selewat. Tapi kalau seandainya dia mengharapkan, nah, ada jamaah yang lain yang dia bisa sholat berjamaah walaupun jamaah kedua, maka ini afdal, dia utama, dia mendatangi masjid. Dan sekali lagi, sholat jamaah ini hukumnya wajib bagi laki-laki di masjid, bukan di rumah. Nah, dikarenakan Rasulullah SAW ingin membakar rumah orang yang sholat di rumah meninggalkan sholat berjamaah. Sehingga kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki ini di masjid, bukan di rumah. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Apakah sholat taubat itu ada? Walau-walam dalilnya do'if. Dalil dengan sholat taubat hadisnya do'if. Walaupun asal yang mensahihkan, tapi yang rajih hadisnya do'if. Wallahu'alam. Nah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbanyak amalan-amalan soleh sebagai bentuk tobat kita secara umum, baik itu sholat, puasa, atau lain sebagainya. Bagaimana hukum menjamak solat ketika dalam keadaan hujan? Padahal tidak ada udzur apapun terhadap kita. Baik. Sebagai dalil, Rasulullah pernah menjamak solat tanpa dalam keadaan hujan. Nah, dan juga tanpa dalam keadaan safar. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya menjamak dalam keadaan hujan. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah. Boleh menjamak salat dalam keadaan hujan. Baik. Allahu a'lam. Wabak dakhilah. Apa batasan seorang makmum yang masuk mendapatkan rakaat bersama imam? Baik. Adapun hitungan jamaah, seseorang dikatakan salat berjamaah kalau dia mendapatkan bersama imam walaupun hanya sedikit sekali. Ketika imam misalnya dia tahiyat akhir, masbuk datang. Nah, kemudian baru dia duduk tahiyat akhir, imam salam. Maka dia pun mendapatkan jamaah. Mendapatkan jamaah walaupun nilainya berbeda dengan orang yang mengikuti dari awal. Teh. Ada pun dalam masalah rakaat, kapan makmum mendapatkan satu rakaat? Ini pendapat yang rajih. Walaupun kalau dia mendapatkan ruku bersama imam, ini mendapatkan satu rakaat. Nah, khilaf lebih panjang. Ini rojinya saja. Walaupun sebagian mengatakan tidak mendapatkan rakaat dikarenakan tidak membaca bismillah. Tapi ada hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu yang dia datang ke masjid dalam keadaan imam sedang ruku. Dia pun langsung ruku. Nah, ruku kemudian ketika di akhir Rasul mengatakan ihris zadakallah hirsan, mudah-mudahan Allah menambah semangat kepadamu dan jangan engkau ulangi. Rasulullah sudah memerintahkan untuk menambah sholatnya. Berarti dengan mendapatkannya ruku bersama imam, mendapatkan satu rakaat. Allahu a'lam. Soal, apa hukum sholat jamaah? Sebutkan dalilnya dua saja. Ada yang bisa? Apa hukum sholat jamaah? Wajib. Apa dalilnya? Apa? Apa pak? Intinya? Buat kaum Marokin kemudian dalam perang Khawf. Ahsan. Fadhol. Ya. Ketika di luar negeri tanpa ada masjid, bagaimana sholatnya dengan keterbatasan waktu dan tempat? Kita diperintahkan untuk menghadiri sholat berjamaah apabila kita mendengar seruan azan. Nah, sehingga kalau kita tidak menempati masjid, maka sholat di mana saja. Al-ardu kulluha masjid, bumi ini semuanya masjid. Nah, jika kita boleh sholat di rumah, barakallahu fikum, kalau kita tidak mendapatkan masjid. Apakah sholat berjamaah di musola? Lebih afdal mana sholat berjamaah di musola yang diazani dengan di masjid yang jaraknya jauh? Musola yang diazani dengan di masjid yang jaraknya jauh. Istilah musola, kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, maknanya lapangan. Kalau sholat id ke musola. Tapi kalau istilah kita Indonesia, musola biasanya sebagai masjid yang kecil. Ya. Nah, sehingga kalau masjid kecil tersebut dikumandangkan adzan dan juga ada sholat berjamaah, dan mengapa? Kita sholat berjamaah di sana. Nah, tapi kalau seandainya musola tersebut tidak ditegakkan sholat berjamaah, nah, tidak ada adzan, maka hendaknya kita pergi ke masjid yang di sana ada adzan, ada sholat berjamaah. Insyaallah. Nah, walaupun masjidnya kecil, tapi makmur misalnya ada adzan, kemudian juga ada sholat berjamaah, maka bisa kita melaksanakan sholat berjamaah di sana. Tapi kalau seandainya musola tersebut tidak ada adzan, tidak ada salat berjamaah, maka hendaknya kita pergi ke masjid yang ada salat berjamaahnya. Bisa apakah ada dalilnya? Satu kali meninggalkan salat wajib direbus di neraka 500 tahun, wallahu a'lam. Soal, siapa yang mengucapkan para sahabat Nabi SAW tidak memandang sesuatu daripada amalan yang meninggalkannya disebut kafir selain daripada sholat? Siapa sahabatnya? Bukan Umar bin Khattab. Bukan Abu Hurairah. Siapa? Bukan Abu Hurairah. Bukan Abu Dhabi Sagi Kahsan. Fadal Jazakumullah khair. Akhwat, ada yang ngasih ini ya? Ada yang ngasih kertas? Ada. Tidak. Ya fi la wa alhamdulillah. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum jami'an. Bermanfaat bagi kita semuanya, dan supaya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita cinta untuk melaksanakan salat, terkait hati-hati kita untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semuanya dan menjadikan pertemuan ini pertemuan yang barokah dan meningkatkan keimanan kita kepada Rabbuna Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala. Lahuna alhamdulillah, qala kesalahan minni wa min syaitan, wal haqqu min Allah, dan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.